Para jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawatan malih nggih. Selawatan malih sing banter suwatan nggih. Kesel napa mboten? Kesel napa mboten? Sallu ala sayidina Muhammad. Sallu ala sayidina Muhammad. Bismillah. يا للوطن يا للوطن يا للوطن